Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Barakallahu fikum. Sayyib, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai bab yang baru, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari beberapa hadis yang telah kita baca. Yang pertama, tahrimul madhi fil wajhi li'annahu madhannatu al-ightirari bin nafsi wal-wuku'i fil-ujub. Baik, faedah yang pertama adalah tahrimul madhi fil wajhi, haramnya, ini bukan makruh tapi haram, ya, haramnya memuji seseorang di hadapannya, berarti dosa, ya, dosa. Haram memuji seseorang langsung di hadapannya. Alasannya li'annahu madhannatu al-ightirab bin nafsi. Karena dengan tindakan tersebut itu akan menjadi sumber orang yang dipuji tadi tertipu dengan keadaan dirinya. Barakallahu fikum, ya. Amin, ikhwan. Orang yang barakallahu fikum sering mendapatkan pujian langsung di depannya, barakallahu fikum, ya, mendapatkan sanjungan, itu akan membuat dia tertipu, barakallahu fikum. Akan membuat dia barakallahu fikum tidak menyadari posisi dan kedudukan dia sebenarnya. Ikhwan, ya. Baik, barakallahu fikum. Misal ada seorang talib min talibil ilm, barakallahu fikum, sering mendapatkan pujian, barakallahu fikum, ya, dari para ulama, enggak tanggung-tanggung, ya. Barakallahu fikum, mendapatkan tazkiyah, barakallahu fikum. Tayyib. Karena saking seringnya barakallahu fikum membuat dia lupa diri. Membuat dia tertipu, tidak sadar posisi dia itu barakallahu fikum hanyalah sebagai talibul ilm. Barakallahu fikum, sampai dia berani membandingkan dirinya dengan masyayikh kibar yang lainnya. Ikhwan, ya. Dibandingkan dengan orang sekelas Syekh Rabi bin Hadi, barakallahu fikum. Tayyib, iya. Karena dia mendapatkan tazkiyah dari Syekh Al-Fauzan. Gitu ya. Mulailah dibanding-bandingkan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Lupa tentang posisi dia, barakallahu fikum. Tayyib, yang sebenarnya al-ightirar bin nafs. Barakallahu fikum. Kemudian wal wuku fil ujub, pujian yang langsung di hadapan orangnya akan membuat dia terjatuh dalam barakallahu fikum, iya, rasa sombong, ujub, barakallahu fikum, angkuh. Baik. Barakallahu fikum. Ada faedah tambahan di sini. Apa beda antara kibr dan ujub? Ada yang tahu? Mal farqu bainal kibir wal ujub. Habib. Kibar batrul haq wa ghamtun nas. Naam. Kibar itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau ujub, kalau ujub apa maknanya Adi? Hah? Bangga. Bedanya apa sama sombong tuh? Sama. Hah? Apa bedanya? Kalau ujub enggak ada unsur apa? Kipas hati. Gini-gini. Kalau ujub enggak ada unsur merendahkan orang. Kalau kibar ada. Hah? Ada lagi yang punya jawaban? Abu Ayub. Kalau udah merasa tinggi dibandingkan yang lain namanya ujub. Kalau kibar? Gimana? Gitu ya. Dia menolak kebenaran, menganggap remeh manusia. Hah? Wallahu a'lam. Baik, barakallah. Disebutkan oleh Ibnu Mubarak barakallahu fikum, kalau kibir sebagaimana yang disebutkan oleh teman-teman tadi, iya. Batarul haq wa ghamtun nas. Kalau ujub barakallahu fikum, yash'ur annahu yamliku ma la yamliku ghairuhu. Itu ujub. Iya. Kalau kibir, dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau ujub, dia merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Gitu ya. Dia itu merasa sok spesial. Nah, gitu namanya ujub. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Di pondok ini yang hafid mutkin cuma ana. Yang lain mutaribun kullu. Nah, gitu ya. Memang banyak hafid di pondok ini cuman mutarib muzazza hakadha. Barakallahu fikum. Iya. Itu namanya kan ujub. Iya, dia merasa memiliki sesuatu yang barakallahu fikum tidak dimiliki oleh yang lainnya. Barakallahu fikum. Iya. Kalau kibir barakallahu fikum, di situ ada unsur apa? Iya, selain dia meremehkan yang lain, di situ mengandung unsur ujub plus batrul haq. Iya, dia menolak kebenaran. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Dan ujub wal kibir lahu atau lahuma asbab. Iya, ujub dan kibir itu punya asbab, di antaranya ini orang yang kebanjiran pujian. Ya. Sering dipuji, sering disanjung, diangkat-angkat, barakallahu fikum. Ah. Baik, lama-lama ikhwan dia lupa daratan dan lautan. Artinya apa dia? Ngambang dia, terbang. Merasa di atas angin. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu bahaya. ya, bahaya tindakan sering memuji teman langsung di hadapannya. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat bagaimana ucapan Rasul, ucapan salaf, ya. Ketika ada yang muji temannya, enggak tanggung-tanggung ucapannya itu ya. Didoakan dengan apa? Kejelekan. Barakallahu. Menunjukkan ini tindakan yang sangat barakallahu fikum jelek. Ya. Tindakan yang sangat jelek. Wa huwa indan nas thayyib. Ya toh? Tetapi tindakan seperti ini di mata manusia barakallahu fikum adalah tindakan yang bagus. Barakallahu fikum. Dan memang ada tipe-tipe orang yang suka memuji orang lain. Gitu ya? Barakallahu fikum. Ada juga manusia yang memiliki tipe suka mencela orang lain. Paham ya? Baik, ada juga yang mutawassit, pertengahan. Iya, dikit-dikit muji temannya barakallahu fikum. Temannya pakai baju warna biru dipuji sama dia, wah seger ganteng gitu ya barakallahu fikum. Temannya pakai baju warna merah, wah membara gitu, perkasa gitu ya. Apa saja tingkah laku temannya itu dipuji sama dia barakallahu fikum. Ada iya, ada juga sebaliknya, orang yang jarang sekali kelihatan atau keluar dari lisannya memuji temannya. Iya, pakai baju biru kelelep kata dia barakallahu fikum. Iya, pakai baju merah, wah ini dang emosi ini barakallahu fikum. Jadi apa saja tindakan orang, ada saja celah untuk dia untuk melecehkan temannya tadi barakallahu fikum. Baik, yang benar barakallahu fikum adalah yang mutawassit. Iya, pertengahan barakallahu fikum. Ya, jangan terlalu gampang mudah untuk memuji barakallahu fikum teman-teman. Iya, baik. Wa huna iskal barakallahu fikum, di sini ada iskal. Iya. Jaa fi ba'dhi riwayat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusni ala ashabihi. Datang dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji, menyanjung sebagian sahabat-sahabatnya. Sebagaimana bab yang nanti akan kita baca, kita kaji, iya. Babu man athna ala sahibihi in kana aminan bihi. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka dijawab barakallahu fikum, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kalam ucapan Ibnu Battal. Qala Ibnu Battal, kata beliau, Hasilun nahyi anna man afrata fi madhi akhar bima laysa fihi lam ya'man alal mamduh al-ujuba, lam ya'man alal mamduhi al-ujuba. Tayyib. Lidhannihi annahu bitilkal manzilah. فربما ضيع العمل والازدياد والازدياد من الخير اتكالا ala ma wusifa bihi. Intaha. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Kata Ibnu Battal al-hasilun nahyi, ya. Barakallahu fikum, kesimpulannya dari larangan memuji orang lain adalah bahwasannya siapa saja yang afrata, maksudnya berlebihan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, sering orang ini memang barakallahu fikum manis di lidah. Nah, itu ya istilahnya, ya, orang yang lidahnya itu mah manis. Barakallahu fikum, ya. Taib. Artinya apa? Ya, gampang dalam memuji seseorang dan menyanjung seseorang. Barakallahu fikum. Taib. Bima laisa fihi. Dan pujian itu tidak ada pada orang yang dia puji. Ini yang kedua. Iya, unsur larangannya. Yang pertama, ikhwan, al-iktsar, ya, ifrat, terlalu sering dalam memuji orang lain. Yang kedua, barakallahu fikum, pujiannya apa? Berlebihan. Iya. Terlalu barakallahu fikum over. Iya, full. Berlebihan. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian yang ketiga, lam ya'man 'alal mamduhi al-ujub. Yang dipuji ini tidak dirasa aman dari sikap ujub. Barakallahu fikum, ya. Yang dipuji ini apa? Tidak aman dari sikap ujub. Barakallahu fikum, ya. Baru beberapa kali antum puji dia, antum sanjung dia, sudah kelihatan. Iya. Sudah kelihatan barakallahu fikum gerak-geriknya, tayyib, menunjukkan apa? Kesombongan, menunjukkan sikap ujub. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Lidhannihi annahu bitilkal manzilah, karena yang dipuji tadi menduga dia sudah sampai pada posisi tersebut. Barakallahu fikum, ya. Farubbama dhayya'al amal wal izdiyat minal khair. Dan tatkala yang cukup parah, orang yang dipuji tadi menyia-nyiakan amalan dan menambah kebaikannya. Barakallahu fikum, ya. Baik. Akhirnya dia tidak mau beramal, tidak mau menambah kebaikan karena merasa dia adalah the best of the best, gitu ya. Terbaik dari yang terbaik di situ. Barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Baik. Sehingga ya cukup sampai di situ. Barakallahu fikum. Ini maghrur tadi. Ittikalan ala ma wusifa bihi, karena dia bersandaran dengan apa yang telah disifatkan pada dirinya. Itu yang dilarang, ya. Yang pertama, pujian yang terlalu sering. Barakallahu. Yang kedua, pujian yang berlebihan, ya. Tidak pada porsinya. Barakallahu fikum. Paham sini, ikhwan, ya? Baik. Barakallahu fikum. Yang ketiga, barakallahu fikum, orang yang dipuji tidak dirasa aman dari sifat ujub. Barakallahu fikum. Ini yang dilarang. Ya, ini yang dilarang. Maka barakallahu fikum yang tidak masuk dalam kategori ini itu yang diperbolehkan. Iya. Yang pertama, pujiannya enggak sering-sering. Iya, bas sekali saja dia pernah memuji temannya. Habis itu dia menjaga lisannya. Barakallahu fikum, ya. Baik. Baik, ya. Itu kalau memang pujiannya tulus. gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau ujiannya enggak tulus, ada maunya, ya dia akan terus menyanjung Anda. Iya. Idza athna 'alaika rajulun, ya. Tayyib. Kafa bithana'ihi at-talab. Kama qala diucapkan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kalau ada orang yang sering memuji Anda, cukuplah pujian itu menunjukkan dia punya maksud terhadap Anda. Gitu ya? Barakallahu fiik. Dikit-dikit muji, dikit-dikit muji, kayaknya antum mau dijodohkan sama adiknya. Gitu ya? Barakallahu fiik. Baik. Hah? Perlu dicurigai. Sudah antum ingatkan, sudahlah ya, akhi antum kok sering sekali memuji Ana ya. Sudah. Ana nanti bisa lupa daratan, lupa lautan, gitu ya. Oh, enggak, antum memang orangnya demikian ya, akhi, terus ya. Antum curiga itu. Wah, ini kayaknya ada maksud ini ya. Dia punya mbak dan adik ini. Wah, jangan-jangan mau dijodohkan sama saya. Jangan ya. Barakallahu fikum. Itu terlalu GR antum. Ayo, barakallahu fikum. Intinya seperti itu barakallahu fikum ya. Yang pertama tidak sering-sering, yang kedua tidak boleh berlebihan, yang ketiga barakallahu fikum, orang yang dipuji dirasa aman dari sifat uju barakallahu fikum. Dan tidakkah Rasul barakallahu fikum dalam memuji para sahabatnya itu tidak memenuhi perkara yang dilarang tadi. Iya. Beliau tidak sering-sering dalam memuji para sahabatnya, kemudian pujiannya juga pas ya pada orangnya. Yang ketiga, orang yang dipuji tidak tertipu dengan pujian tadi. Barakallahu fikum. Lihat saja Abu Bakar, lihat saja Umar, lihat saja Utsman, lihat saja Ali. Iya. 10 sahabat yang telah dijamin menjadi penghuni jannah, barakallahu fikum, dengan ucapan Rasul tidak membuat mereka apa? Kendor ibadahnya. Tapi apa? Malah semakin kenceng. Barakallahu fikum. Tawadunya semakin tinggi. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan bahwasanya Rasul barakallahu fikum dalam memuji para sahabatnya, iya, tayyib, tepat pada sasaran, dan para sahabatnya tidak merasa ujub dengan pujian tadi. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, taukilu halil mamduh fin nihayah ilallah. Fahuwa hasibuhu wa a'lamu bihalihi. Barakallahu fikum ya. Yang kedua adalah taukilu halil mamduh fin nihayati ilallah, menyerahkan keadaan akhir dari orang yang dipuji kepada Allah, karena Allah adalah zat yang akan menghisab dia dan lebih tahu tentang keadaannya. Iya. Jadi ketika kita ditanya barakallahu fikum tentang ya akhir kehidupan seseorang, apakah dia ini orang baik akhirnya, apakah dia orang jelek, apakah dia barakallahu fikum ya min ahli jannah atau min ahli nar, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang ketiga, yan baghi ayyakunal madhu ala sabili husnudzan. Yan baghi ayyakunal madhu ala sabili husnudzanni bihi wa la yakunu ala sabilil jazmi wal qat'i. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Seharusnya, selayaknya, pujian itu ala sabili husnudzon, dalam bentuk berbaik sangka saja. Iya. Dugaan. Barakallahu fikum. Ya, harapan. Baik. Dan jangan sampai pujian itu dalam bentuk menjazm, memastikan dan menghukumi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, adabnya sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya, ahsibu adzunnu annahu kadza wa kadza. Barakallahu fikum. Jangan tayyib memastikan aqta'u wa ajzamu, ya. Saya memastikan, saya menghukumi, ya. Si fulan itu demikian dan demikian. Pasti. Nah, barakallahu fikum, ya. Itu tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, bisa jadi barakallahu fikum, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar tentang orang yang Anda hukumi tadi tidak seperti yang Anda lihat dan Anda dengar. Barakallahu fikum, ya. Baik. Cukup banyak kejadian barakallahu fikum, orang-orang yang secara zahirnya gitu ya, tayyib, hasan, barakallahu fikum. Namun setelah berjalannya waktu terbongkar. Iya, terbongkar barakallahu fikum kejelekannya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga ya adabnya demikian barakallahu fikum. Sebaik apapun orang yang kita ketahui. Iya. Barakallahu fikum. Entah itu seorang ustaz, entah itu seorang syekh. Iya, barakallahu. Ketika kita memuji orang-orang yang seperti itu, barakallahu fikum, jangan sampai apa? Berlebihan. Apalagi sampai mengatakan imamah faqolain, gitu ya. Imamnya bangsa jin dan manusia. Itu kan pujian. Iya. Saking dia melihat gambaran gurunya itu orang yang barakallahu fikum terbaik. Iya. Best of the best tadi barakallahu fikum. Baik. Tapi ternyata barakallahu fikum ya terbongkar. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wujud aslinya. Barakallahu fikum. Taib. Sehingga yang benar ya tadi. Adzunnu, ahsibu, ya. Saya duga, saya rasa, saya harapkan beliau itu demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Itu adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.